يا الله يا الله. قال المصنف الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. قال الفصل الثاني حقوق الصحبة. اعلم وفقني الله وإياك لما يحب أن حقوق الصحبة كثيرة، ولكن نذكر لك جملة من الحقوق التي لا بد منها في طريق العشرة والمخالطة. واعلم أيضا أن المشايخ قد حثوا على الاعتناء بحقوق الإخوان، وقالوا من ضيع حقوق إخوانه ابتلاه الله تعالى بتضييع حقوقه، وإذا ابتلى عبدا بذلك مقته، وإذا مقت الله عبدا صرحه في النار يا لطيف. وإذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. ومن حقوق الإخوان ومن حقوق الأخ على الأخ أن يتعامى عن عيوبه. فقد قال المشايخ من نظر إلى عيوب الناس قل نفعه وخرب ظلمه. وقالوا إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس خبيرا بها فاعلموا أنه قد مكر به. لا إله إلا الله. وقالوا من علامات الاستدراج للعبد نظره في عيوب الناس وعماه عن عيوب نفسه. وقالوا ما رأينا شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع لهلاك العبد ولا أقرب من المجد ولا ألزم بمحبة الرياء والعجب والرياسة من جلة معرفة العبد عيوب نفسه ونظره في عيوب الناس. ومن حق الأخ على الأخ أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكن، فإن لم يجد تأويلا رجع على نفسه باللوم. وفي وصية سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه لا تنكروا على أخيكم حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا شرابا، فإن الإنكار يورث الوحكة والانقطاع عن الله تعالى. ومن كلام سعيد ابن المسيب ما من شريف ولا ذي فضل إلا وفيه نقص، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ومن حق الأخ على الأخ أن يرجو له من الخيرات والمسامحة وقبول التوبة، ولو فعل من المعاصي ما فعل كما يرجو ذلك لنفسه. ومن حق الأخ على الأخ ألا ينظر إلى ذلة سبقت ولا يكشف عورة سترت أو سترت. ففي الحديث من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مأكودة من قبرها. وقال المشايخ كل من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الهفوات فقد فتح على نفسه باب كشف أو باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هفواتهم. وقالوا إذا رأيتم أحدا من إخوانكم على معصية لم يتجاهر بها فاستروه، فإن تجاهر بها فوبخوه بينكم، فإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له، لا تشفيان فيه فلعله يرعوي وينزجر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Dalam pertemuan kita yang lalu, banyak kita sudah membahas tentang hal-hal yang diriwayatkan dari ayat, dari hadis-hadis, dari ucapan para ulama tentang kemuliaan persahabatan, persaudaraan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya yang terjalin dengan orang-orang yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mereka para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup merupakan himbauan, ungkapan yang agung yang diungkapkan oleh Sayyidina Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan di dalam ucapannya, laula musahabatul akhyar wal munajat bil ashar lamahbazul baqa fi hadhihi ad-dar. Kalau bukan karena persahabatan dengan para awliya Allah, dan kalau bukan karena munajah di tengah malam kepada Allah, saya enggak mau hidup di dunia. Enggak enak hidup di dunia. Maladzatul 'aysh illa sahbatul fuqara umul salatin wal sadat wal ubara. Enggak ada kehidupan yang lebih nikmat, lebih membuat apa namanya, lebih nikmat, lebih bahagia, lebih indah, melebihi persahabatan dengan para fuqara. Fuqara. Naam, fugara ilallah, orang-orang yang fajir, yang bersungguh di pintunya Allah, dari kaum salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita bahas saudara-saudara. Dalam pembahasan kita sekarang, ini satu fasal panjang banget dibahas oleh Al-Imam Syarani tentang hak dan kewajiban persaudaraan. Kita menjalin persaudaraan, insyaallah kita semua di sini saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang namanya persaudaraan, ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada saudara kita. Dan ada hak yang harus diterima oleh saudara kita. Dan sebaliknya, ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh saudara kita kepada kita, dan itu merupakan hak yang harus kita terima dari saudara kita, yang harus ditunaikan oleh saudara kita kepada kita sekali. Kita ngerti apa artinya hak dan kewajiban. Ini bakal dibahas. Ini semua hak-hak persaudaraan, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita yang kita jalin hubungan dengannya karena Allah. Namun sebelum kita bahas panjang lebar, ini satu demi satu, ada hampir 50 di sini dibahas, 50 macam kewajiban yang harus kita tunaikan, hak yang harus kita berikan kepada mereka. Ada sekitar 50 sampai 60. Ini saya sebutkan di sini satu persatu, insya Allah dalam pembahasan kita ke depan dan ke depannya kan kita bahas satu persatu. Cuman satu hal yang ingin saya titik beratkan sebelum kita baca ini semua, tahu apa? Hak-hak ini yang akan kita baca dari hak persaudaraan bukan untuk kita tuntut saudara kita kepada kita, namun kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini kita baca supaya kita tuntut diri kita agar kita bisa menunaikannya kepada saudara kita. Paham maksud saya? Sebab sebelum kita bicara ini semua, ya, yang paling penting dari hak-hak persaudaraan adalah kita menggugurkan hak kita demi untuk saudara kita. Dan kita punya tugas untuk menunaikan kewajiban kepada saudara kita. Berikan hak saudara kita, dan jangan kita pernah menuntut hak kita dari saudara kita. Itu adalah fondasi daripada persaudaraan. Orang yang saling menuntut hak, dia gak bisa bersaudara. Apa arti persahabatan kalau semua saling menuntut? Apa arti persaudaraan kalau semua saling menuntut? Itu bukan persaudaraan, itu namanya jual beli. Persaudaraan adalah menggugurkan hak. Bukan kita minta saudara kita gugurin haknya lah, tapi kita tuntut diri kita untuk gugurkan hak kita dan tunaikan kewajiban kepada saudara. Jalankan kewajiban. infak namanya. Kita tuntut kepada diri kita untuk menunaikan kewajiban kita terhadap saudara kita, memberikan haknya kepadanya. Dan jangan pernah kita menuntut saudara kita untuk menunaikan hak kita kepada kita. Gugurkan kita punya hak demi untuk saudara kita. Dan kita jalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling inti. Ini yang paling inti. Kita taruh di hati kita. Kalau itu enggak kita taruh, ini semuanya enggak ada gunanya kita baca. Kalau kita baca ini semua nih, yang bakal kita baca hak-hak persaudaraan, hanya untuk menuntut saudara kita, jangan ngaji mana. Enggak ada gunanya. Cuman bakal jadi tuntutan, bakal nanti di hari kiamat yang bisa masukin nanti ke neraka. Jangan ngaji ini. Ya. Tapi dari awal sebelum kita baca, sebab ini kitab seperti saya bilang, ini bukan kitab sekedar bacaan, tapi ini praktek. Aman. Dari awal gugurin semua, baru kita mulai baca. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Al-Imam Syarani bilang, "I'lam waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibb." Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bahwasanya hak-hak persahabatan banyak. Saya ingin, kata Imam Syarani, menyebutkan sekelumit aja, enggak banyak. 50 biji nih di sini. Hampir 60 dibilang sedikit, enggak banyak. Ada beberapa orang dikisahkan tuh di zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi ada cucu Sayyidina Ustaz Al-A'zam Al-Fadih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu beliau ketika datang ke Mekah, banyak orang yang menyambut beliau. Dan beliau buka pintu rumahnya di Mekah, memberikan jamuan bakal orang-orang. Padahal dia tamu, tapi dia kasih jamuan bakal orang-orang. Hingga suatu kali datang seorang fakir ke rumahnya Habib Abdullah Ba'alawi. Ngadap sama Habib Abdullah. Habib Abdullah, saya sudah berapa hari tidak makan, dan saya juga punya saudara-saudara yang saya jalin hubungan karena Allah dengan saudara-saudara saya itu. Kami semua belum makan sudah berapa hari. Kami datang kemari ingin meminta bantuan dan jamuan dari ini. Habib Abdullah dengar gitu bilang, berapa orang kalian? Kami total 10 orang tadi. Habib Abdullah panggil pelayannya, ya sini, kasih dia makanan punya 10 orang, biar dia bawa pulang, dia makan sama saudara-saudara. Dibawa sama pelayan ke dapur, dia siapin makanan 10 bungkus. Begitu disodorkan, si fakir ini buka bungkusan semuanya, dilahap semuanya 10-10 sama dia. Pelayan ngeliat begitu gahar. Lu bohongin Habib gue. Datang ke Habib minta makanan bakal 10, begitu disediain lo lahap semuanya. Si orang fakir bilang, nah, jangan buru-buru nuduh dulu. Ini saya sama mereka bersaudara. Saya makan, mereka pada kenyang. Wah, enggak mungkin itu bohong. Ayo ngadep sama Habib Abdullah Ba'alawi. Dibawa ngadep sama Habib Abdullah Ba'alawi. Habib udah disiapin makanan bakal 10, dilahap semua sama dia sendirian. Oh, begitu. Kalau begitu, Fakir bilang, ya Habib, itu mereka saudara-saudara yang sudah kami jalin persaudaraan karena Allah. Saya makan, mereka kenyang semua. Abdullah besar begitu, bilang, ayo buktiin, jangan cuma ngomong. Panggil mereka semuanya. Panggil datang, 10 orang itu total. Pada kenyang, kenyang barusan berapa menit lalu. Si pelayan bilang, Habib jangan percaya, ini jangan-jangan mereka udah kongkoan di belakang ini, kongko. Ayah Abdullah bilang sama orang, ah, dengarkan omongan pelayan, tapi tahu itu orang sekongkol. Ini gak bisa jadi bukti. Bukti kan? Akhirnya si Fakir bilang, pelayan sini, minta silet. Diambil ya. Habib lihat, ini saudara saya semuanya, kita total 10 orang. Ayo semuanya pada buka lengan baju. Buka lengan baju. Si fakir ini ngantuk silet, dia goreng tangannya sedikit, keluar darah. Yang lain enggak ngegores, tapi semuanya berdarah. Yang digores satu, yang lainnya 9 orang ikut berdarah semuanya. Ah, habis lihat kan? Itu buktinya. Ah, percaya. Persaudaraan terjalin karena Allah. Kok bisa gitu? Nabi bilang di dalam hadisnya, al-mu'min kajasadul wahid. Idza istaka minha udhun minhu udhun tada'a sa'iru jasad bil hummati wassah. Nabi bilang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu jasad. Kalau ada yang luka sedikit, yang lain pada ikut demam. Ada Nabi bilang begitu. Hal yang sama ada beberapa kaum salihin di Hadramaut. Dua orang jalin persaudaraan karena Allah. Kalau ini sakit, yang mana sakit? Kalau sakit, yang ini sakit. Saya tanya sama beberapa masyayikh di sana, beberapa guru. Habis kok bisa begitu? Benar nih, benar. Mereka jalin persaudaraan karena Allah. Yang mana sakit, ini juga ikut sakit. Kalau yang ini sakit, mana juga sakit. Kok bisa begitu? Bagaimana cara ini? Bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada martabat yang sebenarnya ini? Anda punya guru bilang, ini adalah anugerah Allah, karunia Allah. Karunia Allah. Ya susah, minta langsung sama yang punya. Enggak bisa, begitu aja ada. Cuman untuk sampai ke situ ada cara. Apa caranya? Caranya hak-hak persaudaraan antara ente dengan saudara ente tunaikan dengan sempurna. Setelah itu bakal diberikan anugerah yang semacam ini oleh Allah. Kita pengen anugerah, tapi kewajiban gak kita jalankan. Bagaimana mau datang? Ente kira itu datang semuanya dengan mudah begitu aja. Kita oncang-oncang kaki terus dapat nih anugerah. Hadir majlis doang udah masuk surga. Surga mahal. Jangan kita yang cuma hadir majlis. Berapa banyak orang lihat Nabi di zaman Nabi, ketemu sama Nabi masuk neraka. Contoh nyata Abu Lahab, pamannya lagi. Surga mahal. Intinya apa? Ini jalani. Kita jalanin benar, anugerah maka datang dari Allah. Tapi kalau kita nggak jalanin, bagaimana mendatang tuh anugerah? Ya Allah bertaufiq hatta nufiq. Asy'arani bilang, i'lam anna al-masyayikh qad hazzu 'ala al-i'tina' fi hudud al-ikhwan. Ketahuilah bahwasanya para masyayikh, guru-guru kita, telah menghimbau kepada kita agar betul-betul memperhatikan, menjalankan kewajiban yang wajib ditunaikan kepada saudara-saudara yang kita jalin hubungan persaudaraan karena Allah. Dan mereka katakan, para masyayikh, man bayya'a hudud ikhwani ibtalahu Allah bitadzi'i hududih. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak persaudaraan, maka Allah akan menyia-nyiakan haknya dia. Kita enggak menunaikan hak saudara kita, jangan pernah mimpi orang lain bakal menunaikan haknya kita. Kama tadi ini sudah. Terus enggak cuma sampai di situ. Ulama bilang, Allah kalau udah murka sama hamba sehingga ya dijadikan semacam itu, dia menyepelekan hak persaudaraan, enggak dia tunaikan. Orang lain pun enggak bakal menunaikan hak. Kalau orang lain Allah enggak menunaikan hak, tanda bahwasanya Allah murka sama hamba. Dan kalau Allah udah murka sama hamba, tempatnya itu hamba yang neraka. Kalau kita udah tahu ini, intinya apa? Kita tuntut diri kita untuk menunaikan hak persaudaraan. Jangan tuntut orang lain. Jangan tuntut saudara kita untuk menunaikan. Tuntut diri kita dan gugurkan hak kita. Kalau kita sudah tahu ini, baru kita masuk. Kita bicara tentang hak-hak persaudaraan, mudah-mudahan bisa kita jalani. Bukan kita nimbang orang dari sini. Bukan kita ukur orang dari sini. Bukan kita tuntut orang untuk menjalankan hak terhadap kita, bukan. Tapi kita tuntut diri kita. Lihat diri kita. Kita emas atau sampah? Lihat, ini ukuran bakal kita, bukan bakal orang. Yang pertama, ini dicatat. Aneh, di sini mungkin di kitab dalam bahasa Arab, cuman ente bakal dengar dari aneh dengan bahasa Indonesia. Ente catat, ini hak yang pertama yang aneh harus tunaikan. Bakal dijelaskan. Hak yang kedua apa? Catat lagi. Hak yang ketiga, catat lagi. Dan begitu ini ada sekitar 50-60. Ente jalanin pelan-pelan. Alhamdulillah pengajian kita seminggu sekali. Satu minggu itu PR bakal ente jalanin ini. Ketemu satu lagi, ya, minggu berikutnya PR. Ya, mudah-mudahan bisa kita jalani dengan baik. Yang pertama katanya, min hububil akh alal akh an yata'ama an uyubih. Yang pertama dari hak persaudaraan adalah, sebelumnya saya pengen jelasin. Di sini kita ada yang namanya malaikat enggak? Hah? Ada nabi enggak di sini? Ada malaikat enggak di sini nih di antara ente orang? Semuanya manusia. Bukan malaikat, bukan nabi. Ya. Yeah. Ada yang suci enggak di sini di antara kita? Kagak ada. Baik. Artinya apa? Kita orang kotor. Semuanya tanpa terkecuali. Apalagi aneh? Ya, Tuhan. Kita semuanya banyak dosa, banyak salah, banyak kurang. Ya. Kita diciptain sama Allah begitu deh modelnya. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Kita manusia. Banyak salah, banyak kurang. Cuman kadang penyakitnya kita, kita bisa ngelihat kekurangan orang. Jerawat orang yang kecil dia bisa lihat. Tapi orang yang besar di dalam dirinya dia tidak bisa lihat. Ini penyakitnya kita di sini. Hak persaudaraan yang pertama, an yata'ama an uyub. Kita mesti butain mata kita dari kekurangan-kekurangan saudara kita. Jelas. Ini mata biar buta, jangan ngelihat kekurangan saudara kita. Saudara kita termasuk kita sama ya. Ada kurang ada bagus. Kenapa yang temannya yang lihatnya yang kurang aja, yang bagus nggak pernah dilihat? Kalau yang mau pikir-pikir, yang bagus jauh lebih banyak dari yang jelek. Kenapa yang kita lihat cuma yang jelek doang? Ambil kabar, karena kitanya jelek. Kalau kitanya bagus, kita bakal lihat yang bagus. Tapi karena kitanya jelek, kata Nabi Isa, kullun yunfiq lima indah. Semua ngeluarin apa yang dia punya. Makanya, satu kali, Nabi Isa lagi jalan sama beberapa hawari. Datang satu orang yang benci sama Nabi Isa, dikasih di mak Nabi Isa. Gak dibalas. Cuman didoain sama Nabi Isa satu orang. Sampai akhirnya satu orang jalan. Hawariin bilang sama Nabi Isa, ya Ruhallah, seorang jahat sama ente, caci maki ente, jelek-jelekin ente. Terus kenapa ente gak balas cacian dengan cacian? Gak balas cacian. Kenapa ente cuma doain dia aja? Apa jawab Nabi Isa? Kullun yunfiq bima indih. Setiap orang menginfakkan apa yang dia punya. Dia punya kotoran, cacian makian. Yang keluar dari dia itu dia. Anda enggak punya itu di hati. Anda mau cari kotoran kagak dapat. Yang Anda dapat cuma hal yang bagus, itulah yang keluar dari Anda, kata Nabi Isa. Paham maksudnya? Kita ketika memandang kepada orang lain yang kita pandang cuma boroknya doang, ambil kabar. Bukan dia, kita yang borokan. Berapa banyak orang yang sama dipandang sama orang lain, orang-orang yang baik, ternyata bagus. Kok ente kalau ngelihat ini jadi ngelihatnya buruk aja? Masalahnya ente yang buruk, bukan dia. Orang lain bisa mandang dia dengan pandangan yang baik. Kenapa ente cuma bisa mandang dia dengan pandangan yang buruk? Masalahnya bukan di dia, di ente. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Fahir bilang di dalam kitabnya Faraidul Fawaid tentang hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Hada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin lainnya. Apa arti ini hadis? Mengandung arti berbagai macam. Di antara arti daripada itu hadis, apa yang ente lihat di dalam diri saudara ente yang mukmin, ambil kabar itu adalah pantulan daripada diri ente sendiri. Contoh, kaca gede depan ente cermin, ente diri depan kaca, ente pandangin itu kaca, wajah ente gambar ente di kaca, ente lihat wajah rawatan sini, koreng di sini, ya, baju banyak kotoran. Anda mau tanya, yang kotor cerminnya, apa kita ini tinggal ngecak? Iya apa nih? Cerminnya kotor, ya, banyak apa namanya, banyak lumpur di situ. Apa kita ini yang kotor? Nah, kita ini yang kotor. Emang di dalam diri kita ada apa? Yang kita lihat dari cermin itu pantulan daripada gambar kita. Ada Nabi bilang begitu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Muhammad sabdakan menjadikan seorang mukmin lainnya, saudara kita yang mukmin adalah cermin bakal kita. Artinya apa yang nampak oleh mata kita di dalam cermin, di dalam diri saudara kita, ambil kabar itu adalah pantulan dari diri kita. Kita ngelihat dia, wah ini banyak maksiatnya, ini banyak salahnya, ini bikin ini, bikin itu, ambil kabar, bukan dia, ini yang kotor, bukan kaca yang berlumpur, tapi emang dia ini yang berlumpur. Ini hak persaudaraan yang pertama seperti ini, butain mata kita dari kekurangan saudara kita, dan jangan lihat dari saudara kita kecuali yang indah, yang bagus. Jelas? Ini satu, pertama hak persaudaraan yang mesti kita jalankan. Ini PR bakal kita semuanya untuk jalanin ini dari sekarang sampai kita ketemu minggu depan dan seterusnya sampai kita mati. Kita sama saudara kita begini. Para ulama bilang, para guru-guru bilang, man nadhara ila ayyubin nas jalla naf'uhu wa kharibu dhalluhu. Orang yang kerjaannya cuma ngelihat kekurangan orang lain, ambil kabar, orang yang kayak begini gak bisa ngambil manfaat dari orang lain tersebut. Dan orang yang semacam ini hatinya kotor. Macam mana bilang tadi? Ulama juga bilang, "Idza ra'aytum rajulan muwakkalan bi ayyubinna khabiran biha fa'lamu annahu qad mukhira." Apabila engkau mendapat seseorang yang kesibukannya cuma ngurusin kekurangan orang lain. Waduh, ahli banget di dalam melihat kesalahan orang. Waduh, pengalaman deh, tahu kesalahan orang. Pintar banget. Ambil kata, ini orang sudah tertipu. Ditipu sama siapa? Ulama juga bilang, min alamatil istidraj. Tahu artinya istidraj? Istidraj itu orang ditipu. Maksudnya ditipu di gini. Kadang tuh Allah ya, ketika murka sama seorang hamba, itu hamba enggak disiksa sama Allah. Tapi dikasih nikmat sama Allah. Diulur sampai ketika tiba saatnya dibinasakan sehancur-hancurnya makhluk. Ente lihat contohnya, Fir'aun. Disayang sama Allah. Kagak, dimurkai sama Allah. Ngaku Tuhan. Langsung dinasai sama Allah. Kagak. Diulur sama Allah. Itu sekian puluh tahun gak pernah sakit. Sampai ngaku Tuhan. Diulur sama Allah. Dikasih kekuasaan yang besar. Diulur sama Allah. Dia menganggap, wah gue hebat. Diulur sama Allah. Ya Latif. Ada namanya istirahat. Ibarat layangan itu diulur, diulur, begitu putus sudah hilang. Hancur, hilang habis sudah. Ada namanya istirahat. Makanya Allah bilang, "Wala ya'malu makrullah illa gumul khasidu." Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Allah bilang, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna su'a." Allah bilang, maukah aku kasih tahu kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, paling sia-sia. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang hidupnya sesat tapi dia menganggap dirinya paling hebat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Bagi sebagian besar orang ketipu terus. Menganggap dirinya di atas angin. Kadang dengan kesolehannya. Tapi ternyata dia di asfal saat ini. Abah Makhrawi bilang, "Yahsib annahu dakhal dakhil wa huwa ghaim barra." Dia kira dirinya udah di dalam. Padahal selama ini dia cuma di luar. Ya Allah, jangan kita merasa aman. Dan begini keadaan orang mukmin begitu. Ini begini keadaannya. Enggak pernah merasa aman. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, "Ini Umar bin Khattab." Ada di antara kita yang lebih hebat dari Umar bin Khattab? Ada di antara kita yang lebih suci dari Umar bin Khattab? Alam semesta yang ada enggak bakal dapetin orang lebih hebat dari Umar bin Khattab. Dia bilang, "Entar hari kiamat, kalau diserukan, semua orang pada masuk surga kecuali satu. Demi Allah, anda takut Tuhan satu orang itu." Itu Umar bin Khattab yang sudah dijamin sama Rasulullah. Rasul bilang sendiri di hadapan seluruh sahabat, "Ya Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah." Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali, Utsman di surga, Ali di surga. Tuh, sudah disebut namanya. Tapi begini keadaan. Sebab memang begini keadaan orang beriman. Allah bilang, "Fala ya'man makrullah illa al-qawmul khasirun." Enggak ada orang yang merasa aman dari tipu daya ni Allah kecuali memang orang-orang yang betul-betul setia. Kita jangan merasa aman. Sebagus apapun keadaan kita, biar kita nangis di datangnya dari Allah minta husnul khatimah sama Allah. Dan memang kenyataannya kita merabal. Itu kenyataannya. Mau hebat kayak apa, nyata kita kotor. Walaupun kita udah jadi wali besar, ente kalau jeli lagi, dapetnya Allah. Makanya Nabi sendiri bilang, aneh, setiap hari minta ampun sama Allah, tobat setiap hari 100 kali. Dosa apa yang Nabi bikin? Gak ada dosa yang Nabi bikin. Tapi begini keadaan orang-orang yang beriman sama Allah. Tidak merasa aman. Mau aman kapan? Tahu kita di titik aman itu sampai di mana kapan? Pas kita udah masuk dalam kubur, kita lihat surga depan mata kita itu bakal kita yang udah ditempel orang surga. Ah, itu titik aman. Belum itu enggak ada. Hatta auliya Allah. Hatta auliya Allah. Ulama bilang, min alamat al-istidraj bil 'abd nazaruhu fi uyub an-nas wa 'amahu an uyub nafsi. Di antara tanda hamba atau orang yang ditipu oleh Allah, diulur oleh Allah untuk dinyatakan. Tahu tandanya apa? Kita bakal dapetin ini orang demennya cuma cari kekurangan orang lain, ngelihat kepada kekurangan, kesalahan gitu. Sedangkan kekurangan dia lupa. Dia tidak bisa ngelihat kekurangan diri. Ini tanda orang yang semacam ini adalah orang yang lagi diulur sama Allah untuk dinyatakan. Kembali lagi saya bilang, ini saya bacain semua ini, saya jelasin ini semua bukan untuk kita ukur orang lain ya. Ini cuma bahasanya aja ke orang, tapi intinya kita bukan orang lain. Lihat diri kita begini gak? Diri kita begini gak? Baik. Ya Allah. Terus orang kalau ini demen ngelihat kotoran, ngelihat dari orang lain cuman jeleknya aja. Tahu gak? Orang yang macam begini, ulama bilang perbuatan semacam ini adalah bukti bahwasanya amal ibadahnya dia kagak ada. Runtuh semua di mata Allah. Orang yang berbuat begini adalah bukti nyata bahwasanya amal perbuatannya diruntuhkan, digugurkan oleh Allah, amal ibadah. Dan orang yang semacam ini ya, yang berbuat semacam ini, bukti nyata perbuatan semacam ini adalah bahwasanya hatinya dia adalah hati yang paling kotor. Dan orang yang melakukan perbuatan semacam ini, perbuatan ini merupakan bukti bahwa ini orang akan dibinasakan oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dan orang yang semacam ini adalah bukti nyata adalah orang yang paling sombong, yang paling riak, yang paling ujub sama dirinya. Walaupun dia ngaku, waduh saya tawadu, omong kosong. Ente boleh ngucap begitu, tapi ini kenyataan. Ini bukti. Yang bilang bukan aneh, yang bilang para ulama, para awliya, para salih. Ya Allah, ini yang harus kita lakukan pertama. Baik. Kalau ini sudah kita lakukan, kita sudah tunaikan ini hak. Ini kan dari tadi kita ngomong pedes, peringatan yang pedes tentang hal ini. Tapi kalau kita jalankan ini, kita sudah mulai detik ini ngelihat dari orang yang bagusnya aja. Kita butain mata kita dari kekurangan orang lain. Apa yang bakal kita dapat? Apa yang bakal kita rasakan? Itu aja kalau kita jalanin dari hak persaudaraan, kita bakal saling cinta satu sama lain di antara kita. Bakal ada kebencian? Enggak bakal ada. Bakal ada kebencian di antara kita? Enggak bakal ada. Enggak bakal ada. Terhapuskan sirna dengan sendirinya. Itu lihat ajaran Allah bagaimana kalau kita jalanin. Satu aja nih kalau kita jalanin nih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala permasalahan, perselisihan, permusuhan yang terjadi sirna dengan sendirinya. Ada kenyataan. Cuman sayang nih, udah hampir punah di tengah-tengah kita. Imam Al-Haddad bilang, وآيات إخلاص الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العجل. Imam Al-Haddad bilang, bukti akal gak sehat, bukti bangkrutnya orang adalah ini dia. Pinter cari kesalahan orang dan dia gak tahu tentang kesalahan dia sendiri. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah tutupin dari mata dan hati kita kekurangan orang, dan Allah perlihatkan kepada diri kita tentang kekurangan kita untuk kita perbaiki. Ya Rabbal Alamin. Minta doa Allah. Ini akhlak udah jarang. Inilah anak para awliya. Para awliya jadi begini. Jadi para awliya bagaimana? Itu dia jalannya. contoh depan mata kita ni para awliya Allah. Habib Ali Habsi, Habib Ali Zita. Yang dia sebut cuma kebaikannya orang. Tak kenal caci, tak kenal maki. Ya. Yeah. Depan mata dia semua ni bagus. Ngambil berkah dari yang kecil, dari yang besar, dari yang tua, dari yang muda. Bahkan, ya saya punya kakek nulis tentang Habib Ali Kuita. Bilang ada satu orang Wahabi. Bukan Wahabi, apa sih? Adirannya begitulah. Ya. Waktu meninggal, yang solatin Habib Ali. Padahal beda aliran, beda akidah, beda paham. Habib Ali datang nyolatin. Tuh, sampai segitu nih. Sebab enggak mau ngelihat kepada hal-hal yang begini. Emang dirinya dari awal berarti enggak bisa, buta. Habib Ali buta dari begituan. Buta dari yang haram, buta dari hal-hal kotoran macam begitu. Ente lihat ada lebah, ada lalat. Bentuknya kurang lebih sama. Tapi lalat demennya kepergi kotoran, lebah demennya pergi ke bunga jadi madu. Jadi lebah jatuh jadi situan. Apa ungkapan kalau orang mana apa sih nanti jadi kembang ane jadi lebahnya nih. Ya ngomong begitu jangan nama perempuan. Ya tapi berusaha jadi mas, jadi lebah beneran. Cari yang bagus. Ntar kembang juga bakal udah ada banyak. Tenang aja. Anugerah Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang lebih baik. Enak jadi orang Islam ya. Kalau jalan Islamnya benar. Kalau jalan Islam benar. Islam indah. Islamnya indah. Tapi kita orang Islam jadi orang yang indah loh. Islamnya indah. Waduh, gak bakal kita dapetin yang lebih indah dari Islam. Betul. Gak salah. Cuman kita udah jadi orang Islam belum? Malu kita kalau mau ajak orang kafir ke ajaran Islam ngelihat kita begini. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita ya. Biar kita berusaha ya jadi orang-orang yang bersaudara satu sama lain. Makanya Allah Nabi bilang dalam hadisnya, waqunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Apa persaudaraan kita? Hak-hak yang mesti ditunaikan ini ya. Ini kalau dijalanin, waduh, nikmat tuh hidup. Gak kenal dengki, gak kenal benci, semuanya bagus tadi. Kebahagiaan begitu, hidup bahagia ini. Ya Allah, ya Allah. Walaupun hidup kita susah, tapi kalau hati enak, hati senang. Waduh, enak aja. Ya Allah, betawi, hati-hati. Ini bukan bakal orang ya? Bakal siapa? Kita. Amin. Jangan bilang ente, bilang aneh, ini bakal aneh. Ya, jadi jalan. Bukan bakal ngukur orang. Bukan ngukur, wah ngakunya saudara mana. Tapi bagi, bukan itu. Ini kita belajar, ini semua bakal kita, diri kita. Ada yang ngomong dari sekarang, kalau ente belajar gini cuma bakal ngukur orang lain, jangan hadir majelis wakaf. Jangan ngaji, udah. Cari guru lain, udah. Wah banyak yang lebih alim. Kalau mau ngaji di wakaf ya dia. Ini bakal kita. Aneh entah. Ya. Ya Rabb mudah-mudahan langsung di sini kita kejaran yang lebih baik. Kadang aneh malu. Malu apa tahu? Malu kadang. Kalau ngajar akhir-akhir ini kadang pedes terus ya. Maafin kalau aneh ngajar kadang suka sering pedes begini. Cuman yang gak tahu lah yang datang begini aja. Maksudnya yang datang di benak ya ini dia. Tapi mudah-mudahan ya pelajaran penting bakal kita. Bawa manfaat bakal kita. Terusnya bakal saya sendiri mudah-mudahan saya jadi orang baik deh. Ya harus kita semuanya jadi orang baik. Jadi ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala. kita kalau lihat diri kita kotor, kotor, kotor banget, jauh banget, jauh banget, jauh banget, banget. Kayak bawa kemobilan, kita nganggap diri kita di dalam, padahal kita di luar. Cuman kita cuma punya harapan deh, mau Allah ya Arab, mudah-mudahan Allah bagusin kita ya. Ini Imam Ghazali bilang, ya minimal, minimal tahu diri kita, tahu diri kita, jangan belagu deh. Ya Arab, mudah-mudahan Allah bagusin kita kayak jalan yang Allah bisa, ya Rabbul Alamin. Wa ya Jalil Ajudin, wa Rahimul Masakin, wa ya Dalgutul Matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wa salatu ala al-mukhtari khairi al-bariya. Allah Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa salatu ala al-mukhtari khairi لبرجواك يا مولاي القهجاوية تحت بابك واشوف لي بك يا ربي لي يا الله الله ربنا تعلم بما في الطاوية لتجاري بما في الظاهرة والخافية عصينا وسرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية الله أحد بابك وكل منك يبغى عاتية يا الله اسلك بنا ناجي طريق الساوية طريق النبي وسادة العلوية يا مجيب استجب واجل بشرب هنية الله الله وإصلها ما لنا يا ربنا والطاغية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا الله الله لابدك للعطايا الثانية اجعل مثلهم نار حقوق المائية فالهم ومعهم في جنان العليا إن عند طه النام المغتر خير البارية. بخنا بالنبي وهو كنزنا والخبية لدعك تجي في الحال من نوباتية. الله هينا للبال ويزيل البالية ولفظلوا عليه إنه إمام السارية. الله Allah'ın bir başka bir sistem daha hem de